Balakwanna, Suho, Hondongam, 20, Mesa. Tapana si sehat-sehat kam, ya mak kapal ungkan tahu lula kokos. Ya masih poleham, mana sudah kalah korodos. Mengkalangkan neta, tahu kalah kopatara. Sudah kalah kopatara, siampuk duka deng kapala la mengkalau la kopenesia. Lainnya makan indo kapala, ya mengkalau siaham. Pisanan na di tasipurus di tandekaihi, sapok di pengkulio itahu lako siria. Ya landa kar lako tirus, tohon indo kapala kiongei, akai tala di patuhum, inggan na bahan-bahan na bawa. Toho pagan neta sa minggu, ya lek baungkan nung pelambi inggan na tumatapak dio. Anna situ upak palosin na penawa maseho lako tumatapak eta, mak pagahit di lako Paulus nawa. Do tantak ko lako Yerusalem. Sapok tapa na tepuk watu na toho kan dio, ya kipatahu ompak lawangki. Lek bay na antak kan tomatapa eta to'o, so labay na anak-anak na mesubu nila may kota. Tapa na kilambi bihil lekbo, ya pada padang kan mak balingon tu, anna mak sambayang kan ni. Puha kan mak sambayam, ya si sehat-sehat ungkam. Langan makan kami kapala, anna mak pasulai ya laku banuan na si mesa-mesa. Mengkalau kan dia tirus, kipatahu ompak lawangki, sule lako petolemais. Si lambe ungkan duka ingkan na tematapak dio, ya si selamat lama ungkam, anna toh hupakan neta sabenyi. Makalekna, mengkala ungkan tahu lako kaisarea. Ya sule kalako, melolo lako kambanuan na Filipus, mesa duka to simbebehang kaheba katilalasam, anna mentama bilangan topitu, indo to dipilih siunta bakinande di Yerusalem. Ya tang kiongi toho. Indo Filipus, apa anakna, anak dah asam, sangin nabi akasim palombung kada debata. Mane sanagana kabengin netakam, ya demi sule mesa nabi butu yabo mayudea isang agabus. Tapa na pelambi ikam, anna muala bekek na Paulus, anna mpungu kalena, susi liman na tembitikna, anna nawai. Susin to si tuhuk kadana penawa maseho nawa, ladi patemmi to inde puana inde beke, lana pungo to Yahudi yabo Yerusalem, akala na beho tama palak limanna tayanna to Yahudi. Tapana kihinyi tulak ya to'o, pada-pada ka sola to matapak dio, melau lako Paulus anna ta'ilau lanya Yerusalem. Sapok na timbak Paulus nawa, dau sahwa akadanam pomanawa kuak penawangku. Aka kau ahu me untahimai, tak la anggaman di dipungo, mui mate mak duka di Yerusalem, akasangan na dewatanta puang Yesus. Sapu aka tak na bolin tulaki, ya mengkatalong kam, angga hang kiwa. Yaitu palo na dewata, yan dadi. Tapa na lesu sanakan aka bengin na kiwala antoh di Kaisarea, ya mak kalili ungkam, mengkalau lalaku Yerusalem. Napasolakas sanakan aka tomatapak di Kaisarea. Na antak kalaku banuan na mesa tau isang manason to Siprus. Mesen duka mendadi to matappa. Ya to hodiong kampanuan na. Tapana sule kalanya Yerusalem, ya tak dem pada satilala inggan na to matappa yawo, sule na tamuikam. Ya makala i, lek baung kasola Paulus umpelambi i Yakobus. Sule kalako, ya diwasa miduka heem, pebawa adak kilambi. Nasalamaya sa mi Paulus ang namanin na tula na lise-lisesan ni Indungkan na kahakahapuhan na pala di puang ala taala, lako tau tayan na to Yahudi ang namalulambi kasalamasam kahanapeng kahangan na Paulus. Tapanaw hingi tula na Paulus, sa inyong kasalay puang ala taala, ang namanin patulay Paulus na wa, O sola suwungki, nasakbu-sakbu duka to Yahudi indong katapai puang Yesus, ang nasangimbasa ilanung kambi kada pepondongan na Musa. Sapo na pekaheba to inda Yerusalem, dio na pepakguhuan numben to Yahudi lako boto senga, simuua, tak ko alung tuhu ipe pondongan na Musa. Akom pakguhu ko tau, tak lu sunna enak-enak na, anna tak lung tuhu kabiasaan na to Yahudi. Dadi, lata aka susi temo, an ulanesa mi to inda kasuliammu. Dadi, ilang kahakahia to'o, den inda tulaki lung pehengi anung pugau, akaden nappak solaki inde puha mak samaja. Dadi iallam pasola pasulelako samaja ya to'o, anamala kuak maseho. Sapo iko lom pendudu ni inggana kapahaluam, ilampak palakonnya to'o, anamala silele ungkalu ia sambil wekna. akaletan to pulek nongi tandaam, tak tapa induka heba nahingi to Yahudi inde. Akaton ta ko ikoduka muandai kada pepondongan na Musa. Ana susinna lulako tayanna to Yahudi tong katappa induka puang Yesus, waling kipakatu suha diona katuan taa, tak lamuan denggan na kinande puha di pehumalasa lako dewa tasenga, tak lamuan dehaha anna bale na olo-olo mate ditekke, ana tak lamak gau sesu. Masiyai, napa solam Paulus indo to appa umpalako si tuhu kabiasaan nu sehui kalena. Puhai, tamaim banua dewata, lempa pesanga watu na lamala dianggap maseho, anna watu na ladipalaku pemalakna si mesa-mesa. Tapana la supi pitu bengin na watu pak po masehoam, desa nakanaka to Yahudi to butu yabo mai Asia, muita Paulus ilam pak hantian na banua dewata. Ia si lele naga yung pakiha to buda solana to Yahudi, anna manius sakka Paulus. Si kauli na wa, O inggan na kwa to Israel, pamoloikan kami. Akayanto inde to silaw lelebot to umpak guho tau, lombali ki anong bali-bali kada pipondongan na Musa, ana susitoy lako inde ong yantaw ngeya. Anna demi umpasola sule to Yunani tama bano debata, usahupu inde ong yang maseho. Akapuha muita tropimus to Epesus sola Paulus ilan kota, dadi nasanga na pasola tama bano debata. Yati guhuhi sihan ninggan na tawila Yerusalem, sule mak silulu ulebo Paulus nasakka, anna nahui ilam may banwa debata. Ia ditutuya sa siham bakba na bala na banwa debata tatoo. Mane mahasam mak patuju lempatai Paulus, ia landak sihan duka kahebala kupangulun na sohoda duka haja Roma, noa mahambasa nisin na Yerusalem. Nalambi na kaheba, mengkala sihan indo pangulun na sohoda du solasanaka na kasabawangan na, umpasola sohoda dunna le balakun doonyan na ngay tabuda. Naitan nindo tabuda sule sohodadu, ia monday siahan ng tapelima Paulus. Sule na lakuin do pangulun na sohodadu, tapong pelabi Paulus anananday. Manusue sohodadun na nahantebasi, dua indo hantebasi, ananapekutanan ni, nawa. Men nindi tau, aka napugaw. Sapo aka hepek labi bentimba si kauli sanda-sanda tanawa, dadi tak dem maklesuan na hingi into pangulun na sohodadu, aka setongan na dadi. Napulalan na pesuan di bawa Paulus laku onyas sohodadu. Tapan na dilambi eham, ya si busum-busum babendo tabudong pakdaloy Paulus, nasuhun na siya pun napuni sohodadu na aka. Ya masahus sudusian nindo tabuda, napasindus si kauli na wa, Pate ya! Tapan na latama bakbanan do onyas sohodadu Paulus, ya makadal laku indo pangulun na sohodadu na wa, Malaka ko pak tulaiko, akadem mohela ku tulak mati. Ya natimba unnawa. Aka misa mak bahasa Yunani le. Dadi taya ku indoto Mesir puha umpasola pak sakbu tau to salina wala ku pahialasa na kalombali to mak pahenta. Ya natimba in Paulus nawa. To Yahudia dadi diwa Tarsus. Mesa kota Kesanga dio Kilikia. Kupelau kelamala anna dipabaya mak tulak laku indeto Buddha. Napa tiolai indo pangulum na sohodadu. Ya kek den Paulus ya weham, anna mweke liman na umpupengkam mak tabuda. Tapana hapa inaita, ya mak tulau mak basa Ibrani nawa. Pak palakuan na suho hondongam 22. Oinggan na kuak sola suwungku anna mentuk na tomatua, pehingia inde tulak laku palandak tamalalak muak tentomai, akalamendadi kamakalesuan na diona kaleku. Tapana nahingin do tabuda mak tulak Paulus mak bahasa Ibrani, ia tutua matam pole. Mak kadam Paulus nawa, kau to Yahudia, dadi diwa Tarsus lembana Kilikia. Sapok lobo inda Yerusalem dipananna ilam pepak guhanna tuangguhu Gamaliel, situhu hetenna nene to tapo nene. Napolalan dadiak duka mesa tohan nambasa ilam pengkahanganna puang ala ta'ala, susium pogau ak tentomai. Anna waliak duka undah habuda tau tontuhu lalan na puang Yesus lambik mate, susi muane tembaine kusakka anna kupope tahungkun ni. Diona kahakahia to'o, sando to'o solenggana to mahotto malamen dari sakbi. Akaya umbenna indo suak pahenta kubawa, laum pelambi ibat tuan pebawa adak dio damsik. Akala kusakka inggana pentuhu na puang Yesus, kubawa sulen de Yerusalem akala didaha. sapo tappanai lanna pangolalalangang katangaan na Allo, lompenandai damsik, pisananna pangkah hamesilo yawa mailangi umpali a. Yati sambak siah mak dokolita, anakku hingi gamah mak kadanawa, Saulus, o Saulus, aka kasuhungan anondah ha. Kutimba ungku uwa, aka minna kodewata, nawamma, konton de puang Yesus tonasaret tondaha. Indo toku pasola, naita duka tangkah hana, sapo ta ya naisan na pekalembasan ino gamahanna tompak tula ya. Ya mak kada mak kuwa, o dewata, akala sipato na kupogau. Ya nawamma, bangom moko, analau kolako damsik. Diopa mane dipaisani ko ingganna indo puhana ato puang ala ta'ala longkaha. Sapo watue tato'o, tau landak kuita napo buak pasilona indo pangkaha kuita tato'o. Dari na tetek polek solaku tahu lako damsik. Dioi damsik, deem mesa tau isang Ananias, mesa duka tomiada anatomimam manuhu muandai ingganna pepondongan na Musa. Ananapak kasale ingganna to Yahudi ilang kota ya to'o. Sule dioloku, anamak kadai nawa, o sola suwungku Saulus, paita ko sule. Ya paita siaha mak sule, anatapai aku ita. Mane mak kadapole nawa, puang ala ta'ala tona penombai nene to tapo nene, puhaun tuho ko lamenda ditomus sampat tujunna. Analamuita koto malolo, analau hingi kadanna, mesuun nilamai pudukna. Akalamenda diko sakbin nalaku ingganna hupatau, diona indo kakaha puhamuita anau hingi. Tadi akapi muampai, simpan ni umbeho kalemu ditedo, anamengka ala kolangan dewata, anamala napakdei ingganna dosamu. Tapana sulak sulinde Yerusalem etato'o, masa nomak maksambajan ni lambanwa dewata, kusik din dilipia. Ya kuitasihan dewata mak kadanawa, pasih hai lekba umpele Yerusalem, aka tak den tawi lalon tahima pasak biimu diona kaleku. Sapok kutimbaihi kuua, o puang Yesus, sangin naisamanappa tau etainde, indoan na kulelei inggan na pak sambajangan nusak katong katappaiko, kupatama tahung kunana kutembei. Susi duka indo watunna na dipatei Stepanus mesa sak bimu. Kukadio heem, anakku akui duka gau yato'o, anakau piun jagai jubana inggan na tumpatei. Sapok makada puang Yesus nawa, lauko, akalaku suako lako onyam mambela, umpel lambi inggan na tau, tayan na to Yahudi. Tapana nahingi indo tabuda tulak na Paulus, nawa lalako tau tayan na to Yahudi, ia si koliham, mua kumpehingi tulak na, anna naway? Pateya indi tau, daum pebaya tubo. Ia si kolin indo tabuda, napasin dun numpen patisan jubana, anong pesembusa sobek langit lawa. Napulalan na pakpahentaan nindo punggawa na sohodadu, la di bawa Paulus tamaunyan na sohodadu, anna napesuan ni dipahesa, dipasindun dihabi, anna maladisan na kakasuhungan na anna si kolay tabuda, ungka alialii. Mahasan ni disakit Paulus la dihabi, ya makadal la kumesa punggawa na sohodadu, tokek dek diampek na nawa. Situ daka pahentana to makpahenta kahajar Roma, latap padi habi baba mesa to Roma, ketak piden dihotto kakahana. Nahingin na indo punggawa na sohodadu tulak na Paulus, yalek basihan numpak tulai pangulun na sohodadu nawa. Akan lompo gau, anu indo tau to Roma hepalai. Tak palek ba indo pangulun na sohodadu umpel lambi Paulus nawa am. Tulak manapai. To Roma si dako? Natimba Paulus nawa. Yo, to Roma a. Ya nawan indo pangulun na sohodadu. Masuli ko kualiam manemalak menda di to Roma. Natimba om Paulus nawa. Awanin na to Roma kaundadianna. Inggan na indo to disualuh habi Paulus. Sohok boku asan na kamahea. Susi duka indo pangulun na sohodadu. Aka maninay sandi nawa. To Roma hendo na pesuaan di pungo. Sapok muyan na susi. Muhendo pangulun na sohodadu. Lumpenyesan ni manapay. Aka kasuhungan na nanapasalay to Yahudi. Ya masiyay, napesuasyahan dilapak Paulus ilang metahungkum, anang tambay mahempun ninggan na kapalasan do sola tumahoto na to Yahudi. Tapan nati hempum, yung pasolang Paulus ilang mayongyan na sohodadu, analekbay na pupengolo tamay do pahempungan.